ingatkah aku menghitung waktu perjalananku di dunia ini yang penuh dengan kesalahanku, salah yang telah menjadi biasa. Benar, karena merasa makhluk sempurna, semua pikiran dan perasaan kadang menjadi kekuranganku. Kehilafan ini, kelupaan ini, terlalu luas untuk dimaafkan. Selalu saja membuat